بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخواني الدين أعزكم الله، masing-masing kita sebagai seorang insan, terkhusus sebagai seorang muslim, terlebih lagi sebagai muslim yang punya komitmen berislam dengan bimbingan sunnah, pasti mendambakan kebaikan, mendambakan kebaikan-kebaikan pada kehidupan duniawiyahnya, kebaikan-kebaikan pada agamanya, dan kebaikan-kebaikan nanti di hari kiamat. Itu dambaan setiap insan, ingin meraih kebaikan, mendapatkan kebaikan, selalu dalam kebaikan, jauh dari berbagai macam keburukan-keburukan dan kejelekan. Itu pasti. Ikhwan fillah azakumullah, dalam bimbingan Islam banyak upaya, banyak cara untuk meraih kebaikan-kebaikan tadi. Salah satunya ialah dengan at-tafaqquhu fid-din, mengkaji, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dengan talabul ilmi syar'i, menimba ilmu agama. Mempelajari Al-Quran, mempelajari Al-Hadith, mempelajari kalamnya para ulama dalam semua bidang ilmu, belajar aqidah, belajar bagaimana ibadah, hukum-hukum syarak, akhlak, adab, amalah, dan yang lainnya. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, imam besar pada masanya yang masyhur sampai hari ini, pernah berkata, "Man arada dunya fa'alaihi bil 'ilm." Barang siapa yang menginginkan dunia, hendaklah dia berilmu. Wa man aradal akhirata fa'alihi bil ilm. Dan barang siapa yang menghendaki yang mendambakan akhirat, maka wajib pula atas dia berilmu. Ini kuncinya. Ilmu di sini ilmu syar'i, ilmu agama. Para ulama terdahulu kalau mengatakan ilmu tentang keutamaan sebuah ilmu, itu ilmu di ilmu agama. Ucapan beliau berdasar pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Bukhari Muslim dari Muawiyah bin Abi Sufyan semoga Allah meridhoinya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din." Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, Allah akan fahamkan dia tentang agama ini. Allah akan faqihkan dia tentang agama ini. Dijelaskan oleh para ulama dalam syarahnya, kebaikan, kata-kata khairan dalam riwayat di atas umum dalam kaidah usul fiqih, lafadz khairan itu nakirah, isim nakirah jatuh setelah konteks persyaratan man. Itu mengandung makna umum sehingga meliputi semua kebaikan. Kebaikan dunia, kebaikan pada agama, kebaikan di dunia dan nanti di kiamat. Sehingga barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan-kebaikan, semua kebaikan, Allah akan faqihkan dia, Allah akan fahamkan dia tentang agama ini. Sehingga talabul ilmi kunci meraih semua kebaikan. Tafaqquh fiddin kunci meraih semua kesuksesan dunia akhirat. Dunia waddi. Sehingga dari sini banyak sekali ayat Al-Quran, hadis Rasulullah SAW, kalamul ulama yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu dari semua sisi. Keutamaan ilmunya, keutamaan proses talabul ilminya, keutamaan pelakunya seorang talibul ilmi, keutamaan majalisul ilmi, majlis-majlis ilmu, keutamaan rehla ilmiah, bepergian menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, keutamaan para ulama ahlul ilmi, keutamaan membaca ilmu, memurojaah ilmu, menghafal ilmu, menulis ilmu. Semua yang berkaitan dengan ilmu itu mulia. Dan semua yang berkaitan dengan al-jahl, kebutuhan, tertelah. Barakallahu fikum. Ada sebagian ulama yang menyebutkan salah satu keutamaan ilmu. Kafa bil ilmi syarafan ayyadda'ihi man laysa minhu. Cukuplah ilmu itu dikatakan mulia orang-orang yang bukan ahli ilmi mengaku-aku alim. Ya, orang sukanya mengaku saya berilmu, saya punya ilmu. Senang dia ketika dikatakan kamu punya ilmu, kamu seorang alim. Enggak ada yang nolak. Wa kafa bil jahli dhamman ayyatabarra minhu man huwa fi. Dan cukuplah kebodohan itu tercela sebagai sesuatu yang tercela ketika orang-orang yang jahil, orang-orang yang ada padanya yang jahil lepas di dalam barat daripada dia orang bodoh. Kamu katakan kamu bodoh, marah dia, tapi kamu jahil, ngamuk dia, marah dia, dikatakan bodoh, dikatakan jahil. Padahal ya jahil, dia gak suka dikatakan sebagai jahil. Tandanya al-jahil ini mazmum. Ketika dikatakan engkau masya Allah punya ilmu, senang dia. Apalagi bukan ahli ilmu, suka dikatakan sebagai ilmu. Ikhwanabidina azakumullah. Satu hal penting yang perlu diperhatikan dalam talabul ilmu ialah di dalam menimba ilmu agama Allah azza wajalla, talabul ilmi syar'i, untuk menggapai semua kebaikan-kebaikan yang dijanjikan dan yang diharapkan. Seorang muslim harus menapaki jejak langkah salaf dalam talabul ilmi. Harus mencontoh bagaimana para salaf terdahulu, para sahabat, bahkan mungkin para anbiya wal mursalin, para sahabat, tabi'in, al-bu'ud tabi'in dalam menimba ilmu agama. Supaya muslimin di era sekarang, di masa sekarang ini bisa mencontoh mereka, bisa seperti mereka, sehingga bisa meraih kebaikan seperti yang mereka raih. Dan supaya istiqomah di atas talabul ilmi tidak putus. Ikhwanuddin azakumullah, salafun salih, orang terdahulu dalam tafaqquh fiddin memiliki satu poin penting. Ini yang membedakan antara orang terdahulu dan sekarang ini. Maka orang sekarang harus mencontoh mereka. Mereka memiliki yang namanya al-himmatul aliyah. Al-himmatul aliyah memiliki cita-cita yang sangat tinggi. Target yang sangat tinggi. Kemauan yang sangat tinggi. Kesungguh-sungguhan yang sangat tinggi. Himmahnya sangat tinggi. Itu mereka. Kita bikin contoh dari kalangan para anbiya wal mursalin ialah Nabi Allah Musa alaihi salam. Kita semuanya tahu barakallahu fikum siapa beliau. Kalimur Rahman, termasuk ulul azmi, seorang nabi, seorang rasul yang sangat mulia. Dan beliau adalah nabinya Bani Israel. Secara nyata orang yang paling beriman, yang paling bertakwa, yang paling takut kepada Allah, yang paling alim, yang paling soleh. Nanti gitu. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya dalam Sahih, ketika beliau sedang bermajlis, ada yang bertanya kepada beliau, wahai Nabiullah, apakah ada di muka bumi ini seseorang yang lebih alim daripada kamu? Apa jawabannya? Tidak ada. Tidak ada. Hanya aku. Maka Allah memberikan wahyu kepada beliau. Ada hambaku Khidir. Dia memiliki ilmu yang tidak ada pada kamu. Mendengar wahyu ini, Nabi Allah Musa kemudian meminta kepada Allah Azza wa Jalla petunjuk rute bagaimana caranya bisa ketemu dengan Khidir. Dikarenakan dia memiliki ilmu yang belum punya ilmu tersebut. Harus saya ilmui, harus saya cari. Itu namanya himmatul aliyah. Seorang Nabi, seorang Rasul, semua ulama sepakat Nabi Allah Musa lebih afdal daripada Khidir. Tapi ketika mengetahui punya ilmu yang belum punya ilmunya, berangkat. Maka Allah kisahkan di dalam surat Al-Kahfi, kisah safar talabul ilmi, rihlah ilmiah yang dilakukan Nabi Allah Musa untuk menemui ilmu. Ditemani sama fatahu, pelayan beliau. Beliau menyatakan, aku akan terus berjalan hingga aku mencapai pertemuan dua laut, majma'al bahrain, au anbiya hukuba. dikarenakan itu rutenya, tempat untuk bisa mencari hadir. Aku akan terus berjalan hingga aku akan mencapai pertemuan dua laut. Au amdiya hukuba, aku akan terus berjalan selama hukuba. Hukuba ada yang menafsirkan dahran tawila, bertahun-tahun lamanya. Ada yang menyebutkan thamanuna sanatan, 80 tahun. Ini yang namanya himmatul ma'ani. Sampai ke pertemuan dua laut, atau kalau tidak ketemu orang yang akan saya kejar dia, akan saya terus berjalan mencari hidup meskipun itu dengan jarak 80 tahun saya safar. Akan saya jalani. Itu namanya himmatun aliyah. Padahal secara ilmu lebih banyak Nabi Allah Musa. Kalau ente kan, kalau kita orang kan, ngapain juga berangkat jauh-jauh sampai 80 tahun. Saya lebih alim, saya lebih akhbar, lebih faqah dan kesepakatan. Dia lah yang kesini. Ilmunya dia, ilmu saya lebih banyak saya. Dia banyak tidak mengetahui ilmu yang ada pada anak. Kalau saya kan cuma sedikit, satu dua ilmu aja yang saya nggak tahu ilmunya dia. Banyak saya kan yang dia nggak tahu. Dia kesini lah. Kesini, tukar menukar ilmu, selesailah urusannya. Itu namanya himmahnya safilah, rendah. Contoh Nabi Allah Musa. Meskipun Anda sudah mencapai titik ilmiah yang tinggi, meskipun Anda ilmiahnya luas, dalam, tinggi, dalam, luas, dikenal sebagai sosok alim, kabir, syaikhun, kabir, da'in, kabir, ilmuhu wasi', ilmunya luas, amiq, dalam, tetap harus talabul ilmi, tetap harus tafaqquh fid din. Ketika mendapat dari orang yang memiliki ilmu yang kamu tidak punya, datangi dia, ambil ilmu daripadanya. Namanya apa? Himmatun aliyah. Jangan sombong. Mentang-mentang sudah ilmunya banyak, sudah mencapai tingkatan seorang alim, dai besar, tidak mau lagi menimba ilmu agama. Salafun salih mengajarkan kepada kita himmatun aliyah. Contoh yang lain yang pernah saya sebutkan sebelumnya, kisahnya Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhoinya. Ingat ya? Kemarin ya? Ingat kan? Barakallahu. Bagaimana belum menyingsingkan dengan baju mendatangi satu persatu sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Askar hatinya Rasul, diambil semuanya. Sampai mendengar sebuah berita, ada sebuah hadis dimiliki oleh seorang sahabat Ansar yang belum sampai kepada beliau. Langsung berangkat ke rumahnya. Sampai di rumahnya, ditutup. Sedang pailulah istirahat siang. Maka belum menunggu di depan pintunya sahabat Ansar, tertidur. Abdullah bin Abbas, al-bait, nasabnya sangat mulia, sangat tinggi, sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ningrat, kalau bahasanya ningrat. Darahnya darah biru. Ini itu istilah, dibuka juga merah. Ningrat, orang yang sangat mulia secara nasab. Yang dengan mudah beliau memerintahkan siapapun untuk ke rumahnya. Fulan, ke rumah saya. Sini, mana ilmunya itu? Bisa. Dibuka pintunya oleh seorang kaget. Di depan pintu ada Abdullah bin Abbas tertidur. Dibangunkan. Ada Abdullah bin Abbas. Saya mendengarkan sebuah, saya dengar dapat berita, engkau memiliki sebuah hadis yang kau dengarkan dari beliau sallallahu alaihi wasallam, maka aku ingin mendengarkan langsung dari engkau. Ya bin Abbas, kenapa kamu putusin sendiri? Coba kamu utus orang ke rumahku, aku yang datang ke rumah kamu. Alhamdulillah. Al-ilmu ditawalayati, ilmu didatangi, bukan mendatang. Disampaikan. Itu luar biasa ya. Belum lagi Rabbina arzuqumullah himmah salaf dalam rihla ilmiah. Mereka rihla ilmiah menempuh jalan safar panjang dalam rangka untuk thalabul ilmi. Meninggalkan rumah, meninggalkan desa, meninggalkan tempat tinggal, handai tolan, mengarungi dunia, menapaki seluruh dunia untuk tarukufidin. Sehingga dikatakan oleh para ulama, ar-rihlah al-ilmiyah, ar-rihlah da'bus salaf, da'bu man kana qablaku. Yang namanya rihlah ilmiah, bepergian untuk mencari agama Allah, itu kebiasaan para salaf. Ada mengatakan sunnatun amman salaf, sunnahnya para salaf. Nabi Allah Musa mencontohkan rihla ilmiah, Ibn Abbas mencontohkan demikian. Ada pula barakallahu fikum, salah seorang sahabatnya Rasulullah SAW yang menempuh safar panjang dari Madinah menuju ke Syam. Waktu itu berapa kilo ya Madinah menuju ke Syria itu? Ratusan kilo ya. Nggak ada pesawat. Pesawat enak ya. 2 jam nyampe. Ya kayak Medan Jakarta lah, Medan Surabaya. Nah, waktu itu kendaraan yang paling kencang kuda atau keledai atau unta, kalau nggak punya jalan kaki. Itu mereka tempuh safar dari mulai Madinah sampai ke Syam, Syria. 1 bulan safar berangkatnya saja. Baliknya juga sama, 1 bulan berikutnya, 2 bulan PP. Itu hanya mendengarkan satu hadis Nabi kita Muhammad SAW yang didapati para sahabat yang berada di kota Syam. Safar 2 bulan PP hanya untuk satu hadis, dan itu dijalani oleh para sahabat. Termnya himmatun aliyah, semangat yang sangat tinggi, sehingga mereka mendapatkan keberkahan ilmu. Jangan tanya untuk para ulama setelah mereka, eranya tabi'in, adba'un tabi'in, a'immatul huda, para imam-imam kita yang terkemuka, yang menjadi imam besar, yang namanya sekarang harum dan masyhur di kalangan kita, itu lebih luar biasa lagi mereka dalam talabul ilmi. Barakallahu fikum. Sebagai contoh, seperti yang disebutkan dalam terjemah biografi Abdurrahman bin Muhammad bin Idris al-Razi, dikenal dengan Ibnu Abi Hatim al-Razi rahimahullahu ta'ala. Beliau menceritakan tentang rihlah ilmiahnya dari Rai ke Mesir. Rai ini dari Irak. Dari Irak menuju ke Mesir. Selama di Mesir 7 bulan, kata beliau, pekerjaan hari-harinya dari pagi sampai menjelang malam mendatangi halaqatul ilm, halaqatul masyayikh, majlis ilmunya Syekh Fulan, Syekh Fulan, Syekh Fulan, Syekh Fulan. Setiap hari. Malam harinya nasakh, merapikan, menulis dan merapikan yang didengarkan dari sang guru di malam hari. Tulis. Hadir pagi halaqah, malam nulis. Pagi halaqah, malam nulis. Selama 7 bulan. Itu luar biasa. Belum mengisahkan suatu hari ketika kita sedang mendatangi halaqah seorang syekh, ada informasi inna syekh alim, syekhnya lagi sakit, ibu. Pulang, balik menuju ke tempat istirahat. Ketika pulang melewati pinggiran pantai, pinggiran sungai, ada sungai Nil, ada pantai di sana namanya Iskandaria. Lihat para penjual-penjual ikan yang mantap kan. Ada ikan zen, ikan besar. Ini kita bisa makan enak, dibeli. Ikan dibawa pulang ke tempat peristirahatan. Sampai di tempat istirahat, datang waktu halaqah syekh berikutnya. Ditaruh ke ikan, taruh, berangkat lagi ke halaqah syekh pulang. Terus halaqah sebulan lagi, malamnya nasakh lagi, paginya halaqah lagi, malam nasakh lagi. Lupa dengan ikan tadi. Akhirnya apa? La na'kulu illa nayyi'a. Kita tidak lagi memakan ikan itu fresh, dimakan dalam kondisi sudah mulai agak bau-bau. Apa nanti maka beliau menukil ucapan salaf yang sebelumnya. Dikatakan, la yustata'ul ilmu birohatil jasad. Ilmu itu tidak mungkin dicapai, tidak mungkin diraih dengan badan yang nyaman, badan yang rehat. Itu kalimat ini masyhurnya dari Yahya bin Abi Katsir rahimahullah ta'ala. Jadi kalimat yang disampaikan, diucapkan oleh semua para ulama ahli hadis dari masa ke masa sampai Ibnu Abi Hatim sampai sekarang. Itu yang pertama kali mengucapkannya adalah Yahya bin Abi Katsir. Yang meriwayatkannya adalah Muslim rahimahullah dalam sahihnya, dalam pembahasan kitab sholat ketika membawakan hadis, sebuah hadis ya, tentang masalah ahkamus safar. Beliau bawakan itu hadis lengkap dengan jalur-jalurnya, dengan syarat-syaratnya, begitu rinci, begitu panjang. Di akhir pembahasan menukil dengan isnadnya sampai kepada Yahya bin Abi Katsir, beliau mengatakan la yustata'ul ilmu birahatil jasad. Ilmu tidak mungkin dicapai dengan badan yang nyaman. Mengisyaratkan saya membawakan hadis ini dengan sanadnya, jalur-jalurnya, dan segala macamnya melelahkan. Dikutip ucapan ini untuk menyemangat. Memang ilmu tidak mungkin dicapai dengan badan yang nyaman. Perlu perjuangan, perlu pengorbanan, semuanya serba prihatin, baru kamu merasakan nikmatnya ilmu. Hati bersalah. Dipahami ya? Kalau belajar ilmu, masya Allah semuanya ada, makan macam-macam ada, minuman macam-macam ada, kamar ber-AC, kemudian baju-baju ada yang laundry. Masya Allah, paginya kahwa, sorenya kahwa, siang-siang minum jus, malam-malam bandrek. Masya Allah. Ini belum merasakan betapa pedihnya mencari ilmu. Kalau tidak memiliki semangat yang tinggi, susah berhasilnya. Waktunya yang lain baru murojaah, si, kita kopi dulu. Ini ada kopi Aceh, kopi gayu wine. Masya Allah, kita bikin yang tinggal airnya ini nampak. Menikmati sensasi wine dari kopi gayu. Masya Allah. Yang lainnya murojaah, dia kopi. Itu membutuhkan waktu itu. Bikinnya, takarannya butuh waktu. Begitu jadi panas, gak mungkin digelut langsung. Ya bisa melepuh itu lidahnya, dikit-dikit dinikmati, seruput. Satu jam sendiri, yang lain selesai merojaahnya. Mau berangkat? Tunggu dulu, ada pisang goreng. Tunggu dulu, sarapan dulu. Yang ini bernikmat-nikmat dengan dunia, yang ini merojaah ilmu. Nah, kalau kamu merojaahnya? Bukan berarti gak boleh loh ya. Kita lagi membahas tentang bagaimana para salaf dalam menimba ilmu agama Allah. Mereka mengatakan, la yustata'ul ilmu birahatil jasad. Ilmu gak mungkin dicapai dengan badan yang nyaman. Artinya kalau kamu ingin mendapatkan ilmu, harus perjuangan, harus ada pengorbanan, harus ada hidup prihatin. Sebab tidak ada badannya kamu letih, kamu lelah, saat itulah kamu merasakan nikmatnya sebuah ilmu, bukan dengan berleha-leha. Dan lelah, capek, barakallahu. Tapi jalani itu, ikhlaskan niatmu, tuluskan niatmu, yang kamu inginkan ridhonya Allah Azza wa Jalla, yang kamu harapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla, sertakan dari di benakmu di hari kamu yang paling dalam keutamaan ilmu yang begitu tinggi. Janji Allah dan juga Rasulnya sama-sama tentang ilmu dan ahlul ilmi. Baru kamu merasakan betapa nikmatnya ilmu dan kamu dapat. Beda yang nikmat dengan yang enggak nikmat. Barakallahu fiikum. Berangkat jauh dari Stabat ke Jawa. Kalian ke Jawa semua ya? Hah? Masya Allah, Jawa ini luar biasa. Dari Stabat ke Jawa, Aceh ke Jawa, ke Jawa semua. Pondok di pondok pesantren Ahlus Sunnah di Jawa. Nah, rupanya pondoknya ini urusan makan cari sendiri. Nah, nggak dimasakkan sama tim dapur, cari sendiri. Dia dapat bekal dari orang tuanya, dari rumah pas-pasan. Dikasih ujangan sama orang tuanya. Le, kalau di sini tuh dibilang apa? Kalau orang tua makan itu apa namanya? Nak ya, oh, masya Allah. Kalau dari nak itu rasanya mantap sekali. Rapi tuh namanya. Nah, bapak ibu ini bukan orang berada. Berangkat kamu sana cari ilmu. Ini bekal untuk kamu. Makasih pak. Dihitung apa? Ini hanya ada uang 1 juta selain ongkos berangkat. 1 juta ini setahun ya kan? Tuh. Ya apa? Ya memang disuruh prihatin sama orang tuanya gak mampu. Itu kita 1 juta, berarti 1 bulannya berapa saya ini? Nggak sampai 100 ribu. Wah kurang, wah. Maksud 1 bulan kurang dari 100 ribu. Mau makan apa saya di sana? Ya sudah, saya tambahin lagi 200 ribu nak. 1 juta 200, kamu dalam sebulan 100 ribu. Bismillah saja, tawakal kepada Allah. Ketika kamu ikhlaskan niat dengan tulus kamu talabul ilmi, apalagi dengan restu kedua orang tua, dorongan orang tua, berangkat. Tawakal kepada Allah. Di situ kamu akan merasakan dari hati yang paling dalam sebuah perjuangan yang akan kamu ada. Sampai sana. Teman-teman yang lainnya kalau masak, masya Allah, rice cooker. Ini konsep dengan rice cooker langsung habis ini. Tinggal ceklek, matang nasinya. Ya berpikir keras bagaimana caranya supaya makan iya, taklim juga iya. Mau tidak mau ya sudah. Ketika yang lain pakai rice cooker, dia harus mengumpulkan ranting-ranting kecil. Nah, entah di depan pondoknya atau agak jauh sedikit, dia harus bikin api untuk menanak nasi. Yang lainnya kalau beli beras yang bermerek, di sini beras yang bermerek namanya apa? Beras apa ini? Hah? Beras pandan. Beras apa namanya di sini? Ramos. Kelas berat lah Ramos. Masya Allah. Akhirnya mau gak mau dia harus beli beras bulog. yang harganya mungkin 1 kilo enggak sampai 5.000 lah. Karena uangnya menipis. Yang lainnya Masya Allah, gorengan ini, gorengan itu, lauk ini, lauk itu. Dia berpikir keras supaya cukup setahun ini. Ya, kita orang suka yang pedas. Ya sudahlah, kita makan nasi sama cabai sudah. Ketika dia bikin api, ya, kayu-kayu bakarnya itu dinyalakan sama dia, penuh dengan asap. Kemudian dia bersihkan berasnya, dia tanam itu nasi. Wah, sekarang api yang gede, kosong-kosong di bagian bawahnya. Dengan peluh dia membuatnya, kemudian dia makan dengan cabai saja. Memang perhatian, prihatin ya. Memang kelihatannya Allah gimana. Tapi ketika orang itu ikhlas dan jujur dalam pelakon itu dalam hati yang paling dalam itu akan terbentuk sebuah himba yang sangat tinggi. Sebuah perjuangan, sebuah pengorbanan yang harus dihadapi, tapi untuk ilmu syar'i. Ini yang penting ada himba aliyah. Yang seperti dalam pengalaman dan sejarah orang pelakon ini yang sering jadi. Yang berhasil harus begini. Karena dia ngerti, saya jauh-jauh dari sahabat, jauh-jauh dari Medan, jauh-jauh dari Aceh, saya ke Jawa. Orang tua saya harus bekerja banting tulang keras keringat untuk saya dikasih bekas sekian setahun ini. Sehingga dia betul-betul memanfaatkan waktunya itu sebaik mungkin untuk ilmu. Tujuan dia datang untuk ilmu, bukan untuk yang lainnya. Dikala yang lainnya lagi berleha-leha, dia murojaah. Dikala yang lainnya bermain-main, dia belajar, dia menulis, dia membaca, dia murojaah. Karena dia tahu rupiah yang dia keluarkan harus menghasilkan ilmu. Tetesan keringat yang dia keluarkan harus menghasilkan ilmu. Itu baru akan terasa yang namanya lezzatul ilmi, lezatnya sebuah ilmu. Ini yang membuat ilmu cepat meresap. Himmatun aliyah yang dia tunjukkan dalam talabul ilmu syar'i. Ini cepat meresap. Yang menderita, jangan kirain yang menderita. Betul-betul prihatin. Terhibur diri kamu dengan para salaf. Dulu para ulama begini, dulu para ulama begini, Masya Allah. Sekarang saya merasakan bagaimana yang dirasakan dari para ulama salaf terdahulu. Ini yang saya gitu ya. Antum pernah membaca biografinya alim fulan, alim fulan, alim fulan, sudah jadi alim. Kamu baca biografinya ketika talabul ilmi, menderita. Menderita. Barakallahu. Begitu pula semua para ulama-ulama yang ada, kebanyakan mereka ada himmah yang alim dan penderitaan dalam talabul ilmi. Terus sampai kalangan bawah, kalangan orang-orang kampung-kampung kayak kita-kita ini, dari kalangan para thalabul ilmi, para du'atus sunnah. Antum jangan mandang ketika sejadinya itu. Kamu cek bagaimana sejarah mereka dalam thalabul ilmi, ilmu syar'i panjang. Belajarnya lama, panjang, penuh perjuangan sampai sekian puluh tahun lamanya. Baru kamu memandang dia, wah mantap, jadi ustaz, oh mantap, jadi da'i, oh Masya Allah, kelihatan tidak menderita kan gitu ya. Jangan mana saat ini, mana sebelumnya. Bagaimana dia telah ilmu syar'i? Dari mulai kecil, jauh dari orang tua, tadi itu penderitaan, demi penderitaan, kondisi yang begitu prihatin, terus begitu. Sampai Allah kasih kepada dia ilmu, ilmu syar'i, mau hibah ilmu syar'i. Hakata salam. Himmatun aliyah. Ketika mereka mencapai tingkatan seorang alim, para salaf sekarang, mereka juga menunjukkan himmatun aliyah, himmah yang sangat tinggi dalam upaya mereka menyampaikan ilmu, menyebarkan ilmu, menulis ilmu. Semua terkait dengan ilmu. Kalau sebelumnya mencari ilmu, sekarang menyebarkan ilmu. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, imam besar pada masanya yang masyhur sampai sekarang ini, dikisahkan oleh muridnya Ar-Rabi Ibnu Sulaiman. Beliau mengatakan tentang gurunya Asy-Syafi'i rahimahullah, ketika Asy-Syafi'i sudah menjadi imam besar pada masanya. Katanya Ar-Rabi, lam ara Asy-Syafi'iyya akilan binaharin wala na'iman bilailin lihtimamihi bitasnif. Aku belum pernah melihat Asy-Syafi'i rahimahullah makan siang atau tidur di waktu malam, dikarenakan beliau sibuk dengan menulis ilmu at-tasnif, nulis ilmu. Karena makamnya sekarang makam sudah dapat ilmu, Allah kasih kemuliaan beliau seorang alim. Itu gak boleh leha-leha lagi. Ada pekerjaan berikutnya. Dan himmah mereka masih tinggi. Di masa muda, di masa kecil, himmah aliyahnya terkait dengan talabul ilmi. Di masa tua, sudah menjadi orang, himmah aliyahnya menyebarkan ilmu, menulis ilmu. Gak sempat makan siang, istirahat malamnya jarang. Kenapa? Sibuk dengan tasnif. Hadza Imam Syafi'i rahimahullah. Barakallahu fiikum. Saya bawakan beberapa contoh-contoh himmatun 'aliyah salafun salih dalam talabul ilmi dan yang berkaitan dengan masalah ilmu. Ini semuanya untuk menjadi teladan kita semua. Barakallahu fiikum. Disebutkan dalam biografinya Al-Hafidh Muhammad Ibn Ishaq Ibn Mandah rahimahullah, masyhur dengan nama Ibn Mandah, imam besar pada masanya, dijuluki dengan Al-Imam Al-Hafidh Al-Jawwal. Kalau diterjemahkan yang suka jaulah-jaulah, tahu jaulah? Beliau bukan jamaah tabligh. Jawa itu bahasa Arab, jawal. Artinya beliau dikenal sosok alim yang mengelilingi dunia untuk talabul ilmu. Bukan khuruj, talabul ilmu. Namanya jawal. Dan di masa lalu, barakallahu fikum, tempat-tempat ilmu itu ada, dikenal. Dan rute, rihlah itu jelas. Dari sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, muter. Nanti ketemunya balik ke negeri asalnya. 2 tahun, 5 tahun, 7 tahun, baru pulang. Nah, lama di tempatnya, rihlah lagi. Rute yang lainnya lagi. Ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Balik lagi. 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun. Balik lagi. Beliau namanya Al-Jawwal, berkali-kali mengarungi dunia ke tempat-tempat ilmu di masa itu. Barakallahu fiikum. Gitu ya. Kalau sekarang begitu, misalkan dia dari Jawa, keliling dia, Jawa, keliling semua, baik lagi. Tur Sumatera, keliling ke ulama-ulama Sumatera. Selesai, baik lagi. Tur Kalimantan, ke ulama-ulama Kalimantan, selesai, pulang lagi. Tur ke Sulawesi. Gitu. Seluruh Indonesia diarungi, selesai, tur luar negeri. Itu para salaf. Dan itu semuanya bukan jauhlah khuruj untuk talabul ilmi. Barakallahu fikum. Disebutkan Ibnu Mandah ini dikarenakan jawal al-jawal. Sekarang jawal itu HP ya nih, al-jawal. Beliau memiliki 1700 syekhin, memiliki 1700 guru. Guru ya Pak, syekhnya 1700 orang. Ketika pulang dari rihlah tawilah, maka kitab-kitabnya beliau dikatakan arba'una himlan, 40 himlah. Satu himlah biasa di masa lalu ya, itu ditaruh di satu keledai, satu onta, satu kuda. Ini 40-nya. 40 kali himlah. Satu himlah bisa puluhan kita. Pulang membawa ratusan kita. Barakallahu fikum. Itu beliau. Dipaham ya? Menggambarkan apa ya? Rehlah ilmiah panjang dan himmah yang sangat tinggi dalam talabul Indonesia. Ini harus beli buku ya. Kalau sekarang ini saya akan dari Indonesia. Antum rehlah ke para ahli ilmi di Indonesia. Di samping mengambil ilmu, antum beli bukunya. Beli kitab. Beli kitab. Keliling-keliling Jawa, selesai. Kitabnya antum 10 karton. Satu karton isinya 40 kilo. Sekarang 10 sama dengan 4 kintal. Itu safar Jawa. Safarnya 5 tahun, pulang. Safar lagi, tur Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Pulang, bawa sekian karton kita, sekian karton kita. Ilmunya dapat, kita juga dapat. Tur lagi ke luar negeri, datang ke Saudi, datang ke Yaman, segala macamnya. Para masyayikh yang ada, beli kitabnya, pulang bawa 20 karton, 30 karton. Coba lungo. Rehlahnya panjang, dapat ilmu dari para dari banyak para ulama masyayikh, kitabnya pun juga banyak. Dari mana tuh uangnya, Ustaz? Ya modal. Modal. Sampai dikatakan oleh para ulama, man talabal hadith aflas, barang siapa yang mencari hadith, hancur dia. Artinya apa? Berapapun harta yang dia miliki, ketika dikeluarkan untuk talabul ilmi, habis. Ini gak gratis ya. Dan perjuangan untuk mendapatkan ilmu luar biasa. Perjuangan untuk mendapatkan kitab juga luar biasa. Dikasih bekal sama orang tua, ini untuk uang makan, disisikan sedikit untuk beli kitab. Satu, numpuk sampai 10 karton. Itu perjuangan para tulabul ilmi. Saya kan sama Ustaz Nyantun yang kalau yang ke Yaman kemarin. Itu beli kitab dikit, beli kitab dikit, beli kitab dikit, pulang ngeri bawa satu karton, dua karton, insyaAllah. Apalagi yang berangkat ke Yamannya, bawa keluarga, ada anak, ada istri. Wah, ya harus ngasih makan anak, ngasih makan istri. Apa adanya di sana. Rebutan uang belanja dengan uang beli kitab. Itu luar biasa ya. Kumpul-kumpul pas pulang, dapatnya lumayan, 5 karton. Itu di sana ada karton. Satu kata itu 40 kilo sini. Lumayan ya. 4 karton dikalikan 40, 160 kilo. Banyak kitabnya. Itu semua dalam perjuangan. Jadi ada perjuangan seperti ini, himmah yang seperti ini, kamu akan merasakan nikmatnya sebuah ilmu. Lidzatul ilmu. Di situ, kamu akan meraih namanya sebuah ilmu. Yang penting ikhlaskan niat. Kalau gak ikhlas percuma. Sudah capek, sudah bangkrut, sia-sia gak ikhlas saja. Ikhlaskan niat. Ihtisabul ajri innallah. Mengharapkan pahala dari Allah semata. Jujur. Ini semua contoh salaf yang dengan itu mereka meraih keberkahan ilmu. Kalau ingin seperti mereka, contoh mereka dalam talabul ilmi syar'i. Menapaki jejak langkah salaf dalam talabul ilmi, Anda akan meraih ilmu tadi. Nikmatnya ilmu, lezatnya ilmu. Dan Anda akan menjadi orang yang alim, bihaq. Dan itu bukan untuk di zaman biasa, bukan perkara yang mustahil. Bisa. Bisa. Dan sudah terlalu banyak orang-orang yang menjalani. Dan banyak pula orang-orang berkasih kepada mereka mauhibatul ilmi, anugerah ilmu. Menjadi orang yang punya ilmu, memiliki ilmu, wawasannya Masya Allah. Dan Allah kasih keisi kemahan kepada mereka. Maka ya Nabi Tina Azzaikumullah, sekali lagi, salafun salih adalah teladan kita, percontohan kita dalam semua hal. Dalam beragama dan urusan dunia. Juga salafun salih itu percontohan kita dalam talabul ilmi syar'i. Tanamkan kepada diri kita, kepada anak-anak kita, bagaimana para salaf dalam belajar kepada Allah itu perjuangan yang luar biasa, pengorbanan yang luar biasa, hidup prihatin yang luar biasa. Ya, meskipun ada beberapa dari mereka yang memang orang kaya, orang mampu, dan berhasil menjadi seorang alim, Allah kasih ilmu yang banyak kepada beliau, bukan karena beleha-lehanya, dikarenakan dia semangat yang sama dengan yang enggak punya harta benda. Kaya, makanannya lebih zen daripada yang lain, masya Allah, pakaian juga lebih mantap daripada yang lainnya, duniawiyahnya lebih enak daripada yang lainnya, tetapi dunia yang ada pada mereka tidak membuat mereka beleha-leha. Punya semangat yang sama, punya himmatun aliyah yang sama dengan yang lainnya. Bedanya itu nasi bulog, ini nasi ramos. Bedanya dia makan pakai cabai, dia makan pakai rendang. Nggak ada masalah perkara mubah, tapi niatnya sama, semangatnya sama, himmahnya sama, dan akan merasakan kegetiran yang sama. Bisa menjadi ilmu agama Allah. Maka demikian seharusnya panutin azakumullah kita tanamkan kepada anak-anak kita yang seperti ini. Para pemuda-pemuda Islam, ya, antum-antum ini ya, harus siap untuk menimba ilmu agama Allah azza wajalla dengan penuh semangat dan himmatun aliyah mencontoh para salaf. Ikhlaskan niat, jujur, mohon pertolongan kepada Allah, mohon kemudahan kepada Allah, dan mohon ilmu yang manfaat kepada Allah. Jadi insya Allah. Dan ketika jadi, semua kebaikan, semua keutamaan akan kamu raih. Istiqomah di atasnya sampai kamu mati. Barakallahu makam mereka husnul khatimah, dan dia nanti mendapatkan janji Allah azza wa jalla al-jannah. Dikarenakan menempuh jalan untuk mencari ilmu adalah upaya terdekat yang pintas, yang paling cepat untuk masuk dalam jannah Allah azza wa jalla. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada kita semua, kaum muslimin, ahli sunnah, jemaah salihin, memberikan taufik kepada anak-anak kita, taufik dan hidayah untuk punya semangat yang tinggi dalam talabul ilmi syar'i, tidak mengenal usia, baik masih kecil, masih muda, sudah dewasa, sudah tua, tidak mengenal usia, terus talabul ilmi syar'i, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita semua al-ilmu nafi', ilmu yang manfaat dan amal yang saleh. Dan dengan itu kita berharap berdoa kepada Allah Azza wa Jalla bisa mendapatkan semua kebaikan dunia, kebaikan akhirat, mendapatkan husnul khatimah, dan nanti di kiamat meraih al-jannah. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.